agar kita berbahagia di dunia sampai di akhirat. Tidak ada sesuatu syariat Allah dan Rasulnya yang tidak berguna, yang tidak punya tujuan. Akan tetapi, semua hukum dan syariat Allah itu adalah bertujuan agar kita berbahagia, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghalalkan siapapun manusia untuk membuat syariat selain syariat Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka di dalam agama ini yang Allah tidak memberi izin bagi mereka untuk membuat syariat? Kaum muslimin rahimakumullah, kita wajib dan harus yakin bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah yang terbaik. Itulah yang terbagus. Itulah yang paling indah buat kita, untuk kita. Tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi syariat yang lebih baik, yang lebih adil daripada hukum Allah dan Rasulnya. Maka tidak sepantasnya muslimin dan muslimat untuk mencari hukum dan syariat selain dari Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya, tidak boleh bagi orang iman yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah Rasul telah memutuskan suatu hukum, perintah ataupun larangan, tidak pantas bagi mereka untuk memilih, untuk mengatakan saya tidak siap atau tidak sanggup atau tidak kuat. Tidak pantas untuk memilih dari perkara urusan mereka. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya orang iman, laki-laki maupun wanita, ketika dipanggil untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ucapan yang keluar dari mulut mereka kecuali sami'na wa ata'na. Orang iman itu berkata, sami'na, kami siap mendengarkan, wa ata'na, dan kami siap taat melaksanakan. Itulah ucapan orang iman, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ketika orang iman telah berkata sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah menjamin wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, orang yang selamat dunia sampai akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, maka lihatlah hati kita masing-masing. Bagaimana saya dengan perintah Allah? Bagaimana saya dengan perintah Rasulnya? Bagaimana hati saya menerima hukum Allah? Bagaimana saya menerima hukum Rasulnya? Sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidaklah beriman seseorang kalian sehingga Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan daripada keduanya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu Muhammad, mereka belum beriman. Mereka tidak beriman sehingga mereka minta dihukumi oleh Allah. Setelah mereka dihukumi, tidak merasa berat, tidak merasa sempit dada mereka terhadap hukum Allah. Dan mereka menyerah, pasrah dengan hukum Allah dengan sepasrah-pasrahnya. Itu baru mereka beriman. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini Jumat, bulan Rabiul, bulan Jumadil awal tahun 1442 Hijriah, tanggal 1 Januari 2021 Masehi. Bagi kita muslimin tidak ada keistimewaan dan tidak ada kelebihan hari ini tanggal 1 Januari dibandingkan tanggal 1 Oktober, tanggal 1 November dan seterusnya. Tidak ada perayaan, tidak ada melekan. Tidak ada melekan untuk menunggu pergantian dari Desember ke Januari. Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan. Orang-orang yang terbaik dari para sahabat, dari para tabi'in dan penerus mereka, tidak ada yang menghidupkan malam tanggal 1 Januari. Maka sepantasnya dan seharusnya kita sebagai muslimin juga tidak mengikuti dan tidak membesar-besarkan malam tanggal 1 Januari. Karena seandainya malam tanggal 1 Januari adalah sesuatu hal yang pantas dibesar-besarkan dan diremaikan, pastilah Allah dan Rasulnya sudah berbicara. Dan pastilah para sahabat telah mengamalkannya. Dan pastilah para tabi'in wa tabi'in tabi'in telah mengikuti mereka. Tapi ternyata itu semua tidak ada. Maka kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah, kembalilah kepada akidahnya Islam, kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kita terbawa dengan keumuman manusia yang mereka mengikuti hawa nafsu, mengikuti kesenangan hati tanpa bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa lammaratun bisu. Aku tidak membiarkan diriku mengikuti hawa nafsu, karena nafsu itu pasti mengajak kepada perbuatan yang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci melekan setelah isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada acara taklim pengajian, maka Rasulullah tidak menggunakan setelah Isya itu untuk berbincang-bincang, berbicara. Rasulullah tidur. Karena Rasulullah menjaga ada suatu amalan yang agung di dalam sepertiga malam, yaitu sholat tahajud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga sholat witir. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat witir di atas kendaraan. Inilah amalan syariat yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Sholat tahajud, sholat witir. Beristighfar waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang bertakwa, orang yang dimasukkan surga, salah satu sifat mereka adalah orang yang bangun beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Coba para kaum muslimin perhatikan antara adat kita secara Islam dengan adat manusia yang tidak sesuai dengan Islam. Kalau adat yang tidak sesuai dengan Islam, mereka sengaja melekan menunggu pergantian Desember ke Januari. Direwangi dengan usaha-usaha supaya tidak ngantuk. Karena menunggu pergantian tahun baru. Kata mereka, ini adat yang bukan Islam. Tetapi Islam bertentangan dengan itu. Islam adalah mengajak melekan ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan berfirman, siapa yang berdoa saya kabulkan. Siapa yang minta ampun saya ampuni. Siapa yang berdoa, siapa yang meminta saya beri. Dan disitulah kita disunnahkan memperbanyak istighfar. Umpama kita tidak sempat sholat, maka dengan beristighfar sudah masuk dalam hal yang dicintai oleh Allah. Sudah masuk dalam mendapatkan ridhonya Allah. Maka bedakanlah diri kita, kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah, dengan manusia-manusia yang tidak kembali kepada sunnah. Bedakanlah kebiasaan kita, orang yang sudah mengaji Quran dan sunnah, bedakan dengan manusia-manusia yang belum mengaji Quran dan sunnah. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa irdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menyayangi kita. Allah benar-benar tidak menghendaki kita supaya kita rugi, sengsara. Maka Allah telah memberi kita jalan-jalan agar kita bahagia dan selamat. Allah berfirman, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang fakir, miskin, melarat. Kamu itu adalah orang yang sangat butuh dengan pertolongan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah satu-satunya adalah Zat yang maha kaya, yang maha terpuji. Allah sudah memberitahu kepada kita, wahai manusia, kalian jangan sombong. Wahai manusia, kalian jangan takabur. Karena kalian itu adalah fakir, yang kaya, yang hebat, yang kuat adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita ini menjadi orang yang bisa disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah? Allah berfirman, "Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a." Barang siapa menghendaki kemuliaan, keluhuran, kejayaan, maka semua keluhuran, kejayaan, kekuasaan, kemenangan adalah di tangan Allah. Lalu Allah menyuruh kita, ya ayyuhallazina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Untuk itu, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah jalan-jalan. Inilah alamat-alamat yang diberikan Allah kepada kita. Karena kita ini fakir, miskin, melarat, tidak punya kemampuan apa-apa. Inilah alamat yang diberikan Allah kepada kita agar kita menjadi orang yang mulia. Berzikirlah kepada Allah yang banyak. Jangan berhenti berzikir kepada Allah. Di dalam keadaan bagaimanapun. Baik di rumah, di luar rumah, berjalan, di atas kendaraan. Berzikirlah kepada Allah yang banyak. Ya ayyuhallazina amanu idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, ketika sudah selesai salat, maka silakan kalian bertebaran di bumi mencari rezeki dari Allah. Namun jangan lupa berzikir. Udzkurullaha katsiran, berzikirlah kepada Allah yang banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian berbahagia, agar kalian selamat, agar kalian mendapatkan apa yang kalian harapkan, yaitu dari pahala dan ampunan dari Allah dan rezeki yang halal untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في مصطلح